biasanya gak ada ginian loh. Saya langsung duet bareng Mas Jerry di sini. Ada isyarat cinta bareng Mbak Lilin Herlina. Mas Jerry, Mas Hesa. Bareng-bareng semua ibenda. Terima kasih. sabar menanti. Suka dan juga mu, suka duka ku tua. Dua hati bersatu, itulah cinta. Terima kasih Mbak Lili. Saya juga makasih banyak Mas Giri. Suaranya tambah hari tambah bagus.